Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, kita lanjutkan pelajaran kita pada bab yang kedua dari kitab as-salah, dari kitab as-salah, pembahasan tentang al-adhan wal-iqamah, adhan dan iqamah. قال المؤلف حفظه الله تعالى المسألة الثانية permasalahan yang kedua setelah beliau menjelaskan pada permasalahan yang pertama tentang definisi salat dan definisi adzan dan juga hukum terkait adzan dan iqamah, maka beliau melanjutkan dengan permasalahan yang berikutnya. Qala syurutu sihhatihima, syarat sahnya adzan dan iqamah. Di sana ada beberapa syarat sah adzan dan syarat sah al-iqamah. Demikianlah yang namanya suatu ibadah, pasti di sana ada syarat dan rukun-rukunnya. Yang namanya ibadah tentu ada syarat-syaratnya sehingga ibadah tersebut dilaksanakan dengan sempurna, yaitu jika terrealisasikan syarat-syarat tersebut. Maka diantara syarat sah al-adhan wal-iqamah yang pertama, qala al-muallif, disebutkan al-muallif di sini yang pertama, al-islam, yaitu beragama Islam. Fala yasihhani minal kafir, maka adzan dan iqamah itu tidak sah jika ditegakkan oleh orang kafir. Demikianlah halnya seluruh ibadah. Yang namanya ibadah itu diterima jika dilakukan oleh seorang muslim. Adapun jika seorang kafir melaksanakan sebuah ibadah, maka tentunya amalan dia tertolak sampai dia masuk ke dalam agama Islam. Maka syarat yang pertama, syarat sahnya adzan, yaitu al-Islam. Qala ats-tsani, yang kedua, al-aql. Syarat yang kedua sahnya adzan dan iqamah, al-aql, adanya akal. Adanya akal. Fala yasihhani minal majnun, maka adzan dan iqamah itu tidak sah jika dilakukan atau jika ditegakkan oleh orang gila, orang yang hilang akalnya. Wasakran, orang yang mabuk, tidak sadar apa yang dia perbuat. Ini tidak berakal. Wasakran, orang mabuk, dan al-majnun, ini dua-duanya tidak berakal. Demikian pula wa ghairil mumayyiz, dan orang anak kecil yang belum mumayyiz. Anak kecil yang masih kecil, belum masuk usia tamyiz. Dia belum bisa memahami apa yang diucapkan oleh orang, belum bisa membedakan mana yang baik dan yang jelek, belum bisa menjawab jika ditanya. Ini belum mumayyiz, belum bisa membedakan antara yang baik dan yang jelek. Adapun jika dia sudah berumur mumayyiz, jika dia sudah mumayyiz, maka adzan mereka dan iqamahnya diterima. Jika anak kecil sudah masuk usia tamyiz, dan rata-rata usia tamyiz itu 7 tahun. Rata-rata atau kebiasaan anak-anak itu masuk usia tamyiz 7 tahun. Namun intinya, jika dia sudah masuk usia tamyiz, maka jika dia berbuat ibadah, amalan ibadah, maka ibadah tersebut diterima. Dikarenakan dia mumayyiz, dia tahu apa niat, dia tahu apa tujuan dia dalam beribadah tersebut. Adapun anak kecil yang masih belum usia tamyiz, maka tidak sah amalan yang dia kerjakan. Kasairil ibadat, sebagaimana halnya ibadah yang lainnya. Inilah syarat yang kedua, yaitu adanya al-aql, adanya al-aql. Maka tidak sah adanya orang gila dan orang yang mabuk. Demikian pula anak kecil yang belum mumayyiz. Anak kecil yang belum mumayyiz. Dan hukumnya anak kecil yang belum mumayyiz, yaitu telah kita terangkan bahwa jika dia berbuat, atau anak kecil yang belum mumayyiz itu, amalannya tidak terhitung sama sekali. Baik itu amalan ibadah, amalan taat, atau amalan maksiat. Anak kecil yang belum mumayyiz ini tidak teranggap apa-apa. Dosa dan pahalanya tidak dihitung. Ini yang pertama. Adapun anak kecil yang kedua, yaitu anak kecil yang mumayyiz, sudah masuk usia tamyiz. Maka ini di sini dosa dia tidak tertulis, adapun pahalanya maka ditulis. Teranggap jika dia melakukan ibadah maka dia mendapat pahala, karena anak tersebut sudah bisa meniatkan, sudah bisa berniat. Anak itu sudah bisa meniatkan tujuannya apa dia dalam melakukan ibadah tersebut. Maka dengan adanya niat tersebut, dengan itulah innamal a'malu binniat, diterimanya amalan anak tersebut. Kemudian boleh dijelaskan oleh para ulama, anak kecil yang sudah mumayyiz boleh dia menegakkan azan dan iqamah, namun dengan syarat, dengan syarat ayu adzina ma'ahu ghairuh. Anak kecil yang sudah mumayyiz boleh dia menegakkan azan dan iqamah, tapi harus ada syaratnya, yaitu jika selain masjid tersebut juga mengumandangkan azan. Jadi masjid ini belum mengumandangkan azan, tetapi sudah waktunya sholat, sudah masuk waktu sholat, tetapi masjid tersebut belum ada yang mengumandangkan azan, dan masjid-masjid yang di sebelahnya sudah mengumandangkan azan, maka di sini boleh anak kecil untuk mengganti seorang muadzin dan berazan, karena selain masjid tersebut sudah ada yang menegakkan azan, menunjukkan sudah masuknya waktu sholat. Atau syarat yang berikutnya, atau ada seorang yang berakal, ada seorang yang sudah baligh, yang sudah berakil, yang sudah akil, adanya orang yang besar, orang dewasa yang mengawasi anak tersebut. Orang dewasa ini dia tahu sekarang sudah masuk waktu sholat, sekarang sudah jadwalnya azan, maka orang ini memerintahkan anak kecil untuk azan. Maka ini boleh, Adapun jika anak tersebut, ya ini dia langsung azan tanpa tahu sudah masuk waktu sholat, atau tidak ada azan yang lain yang dikumandangkan kecuali azan ini, maka di sini kata para ulama tidak sah azannya, karena anak tersebut tidak tahu, belum bisa membedakan apakah ada, sudah masuk waktu sholat atau belum. Qala ats-tsalits, kemudian syarat yang berikutnya, syarat sahnya azan yang berikutnya, ats-tsalits adz-dzukuriyah. Adz-dzukuriyah itu kaum pria. Fala yasihani minal mar'ati lil fitnati bi sautiha, maka azan dan iqamah itu tidak sah dilaksanakan atau ditegakkan oleh seorang wanita disebabkan adanya fitnah dari suara mereka. Tidak sah wanita mengumandangkan adzan. Mereka bukanlah ahli dalam mengumandangkan adzan, bukanlah ahli dalam memberikan pengumuman. Wanita, suara mereka adalah fitnah. Maka adzan itu syaratnya adalah harus ditegakkan, dikumandangkan oleh adz-dzukur, kaum pria. Tidak sah adzannya kaum wanita. Adapun masalah al-iqamah, maka telah kita singgung pada pertemuan yang lalu bahwa iqamah bagi wanita boleh jika mereka mengerjakannya di rumah atau mengerjakannya di tempat mereka berkumpul, khusus untuk wanita. Mereka sholat berjamaah maka ditegakkan iqamah khusus untuk mereka, maka di sini tidak mengapa, terpisah dari laki-laki. Adapun al-iqamah maka demikian boleh hukumnya ditegakkan oleh wanita dengan syarat, yaitu tidak bercampur dengan kaum laki-laki. Qala wala minal khuntha li'adamil ilmi bi kaunihi dhakaran. Demikian pula adzan itu tidak sah, adzan dan iqamah itu tidak sah dari al-khuntha. Al-khuntha adalah orang yang memiliki dua kelamin, kelamin ganda. Dia tidak bisa kita hukumi dia wanita atau laki-laki, karena al-khuntha huwa khuntha li'adami al-ilmi bikaunihi dzakaran, karena ketidakjelasannya apakah dia itu sebagai orang pria atau laki-laki. Inilah al-khuntha. Jadi sebagian orang Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka dengan kondisi yang seperti ini, yaitu khuntha, yaitu al-khuntha. Maka al-khuntha ini memiliki hukum-hukum khusus terkait mereka. Maka kata muallif di sini, tidak sah adanya al-khuntha. Tidak sah adanya al-khuntha karena tidak jelas apakah dia itu laki-laki atau perempuan. Qala ar-rabi'. Kemudian syarat yang berikutnya, syarat sahnya adzan yang berikutnya, yang keempat, ayyakun al-adhanu fi waqti shalah. Adzan itu harus ditegakkan pada waktu salat, yakni sudah masuk waktu salat. Fala yasihhu qabla dukhuli waqtiha, maka tidak sah adzan yang ditegakkan sebelum masuknya waktu salat. Tidak sah seseorang yang adzan zuhur tapi belum masuk waktu zuhur. Ini tidak sah adzannya, harus diulang lagi. Dia adzan sembarangan, tidak sah. Demikian pula salat-salat yang lainnya. Maka di antara syarat sahnya adzan dan iqamah yaitu sudah masuk waktu salat. Ghair al-adhani al-awwali lil-fajr, kecuali selain adzan awal. Selain adzan awal subuh, adzan awal fajar. Jadi subuh itu disunnahkan ada dua adzan. Adzan fajar kadzib dan adzan fajar shadiq. Insyaallah akan datang pembahasannya. Maka adzan awal ini masih belum masuk waktu subuh. Fajar kadzib itu belum masuknya waktu subuh. Adapun fajar shadiq, maka inilah waktu masuk waktu salat subuh. Nah, kecuali pada adzan fajar yang pertama dan qala wal jum'ah, dan adzan Jumat. Sebagian ulama berpendapat bahwa Jumat itu ada dua adzan. Hal itu sebagaimana dilakukan oleh sebagian para sahabat. Mereka mengumandangkan adzan dua kali, yaitu ketika Jumat. Adzan yang pertama dalam rangka agar manusia siap-siap untuk menegakkan sholat Jumat. Ada pun adzan yang kedua, yaitu adzan untuk Jumat tersebut. Kecuali dua adzan ini, maka boleh dilaksanakan sebelum masuk waktunya, dikarenakan ada athar, ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Jadi tidak sah adzan yang ditegakkan sebelum masuk waktu as-shalah, kecuali adzan awal dan adzan yang kedua, yaitu adzan awal Jumat, menurut pendapat sebagian ahli ilmu. Fayajuzu qabla al-waqt, maka dua adzan itu, dua adzan tadi yang dikecualikan itu, dibolehkan dilaksanakan, dikumandangkan sebelum masuk waktunya, dikarenakan ada dalil. Wa an takuna al-iqamatu 'inda iradati al-qiyam lis-salati, dan adapun iqamah, maka itu hanya ditegakkan ketika hendak mengerjakan sholat. Iqamah itu kapan kita tegakkan iqamah? Yaitu ketika kita sudah mau memulai gerakan sholat. Kita sudah mau sholat. Ketika kita mau berdiri melaksanakan sholat, disinilah waktu seseorang untuk mengumandangkan al-iqamah. Inilah syarat yang keempat dari syarat sahnya al-adhan wal-iqamah. Kemudian syarat yang berikutnya, al-khamis, ayyakun al-adhanu murattaban mutawalian, yaitu adalah adhan itu harus murattaban, harus murattab, tertib, urutannya tertib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, sampai la ilaha illallah, urutannya sudah harus tertib, tidak boleh dibolak-balik. ini syarat sahnya azan. Maka tidak sah. Tidak sah jika ada orang yang azan dengan tidak tertib urut. Ini tidak sah. Kenapa? Azan itu adalah ibadah. Azan ibadah, namanya ibadah, harus sesuai peraturan yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amila amalan alaihi amruna fahuwa raddun. Tidak boleh seorang mengedepankan asyhadu alla ilaha illallah atau mengedepankan hayya 'alal shalah melakukan hal tersebut secara tidak urut. Ini tidak sah orang yang azan seperti ini, karena dia telah menyelisihi tuntunan ibadah tersebut, tuntunan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Murattaban mutawalian, azan itu harus murattab, urut, urutannya harus urut, mutawalian dan mutawalian. Makna mutawalian adalah la yafsilu ba'duhu an ba'din bizamanin tawil, yaitu tidak terputus antara satu jumlah dengan jumlah yang berikutnya dengan jeda yang sangat panjang. Mutawalian yaitu harus berlangsung. Tidak boleh kita berhenti dengan jeda yang lama. Tidak boleh kita berhenti dengan jeda yang lama. Ini makna mutawalian, yaitu tidak boleh terputus satu dengan yang lainnya dengan jeda yang panjang. Kenapa? Karena yang namanya adzan itu seluruhnya dari Allahu Akbar sampai La Ilaha Illallah itu seluruhnya adalah ibadah yang satu dia. Ibadah yang kesatuan, satu dia. Tidak boleh dipecah-pecah, tidak boleh dilaksanakan sedikit-sedikit dan dipisah-pisah, tidak boleh, tidak sah demikian. Karena yang namanya adzan itu adalah satu, kesatuan, tidak boleh dipisah-pisah. Maka tidak boleh seseorang beradzan dan berhenti yang sangat panjang, kecuali ada udur, seperti misalnya dia batuk yang agak lama atau dia bersin, maka ini adalah udur yang dibolehkan. Namun apabila misalnya di pertengahan adzan dia mau buang air, maka di sini dia buang air dan kembali mengulang dari pertama lagi jika dia ingin melanjutkan azannya. Karena itu sudah terputus jarak yang sangat panjang. Ini makna mutawalian. Jadi azan itu harus tertib sesuai urutannya dan juga harus mutawalian. Harus mutawalian, yakni tidak terputus dengan jeda yang sangat panjang tanpa udzur, tanpa udzur. Kama waradat bidzalika sunnah, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh as-sunnah. Wa kadzal iqamah, demikian pula hukum ini berlaku kepada al-iqamah, juga sama. Tidak boleh iqamah itu dilakukan dengan acak-acak tanpa berurutan, dan juga harus iqamah itu juga harus mutawalian, tidak boleh terputus dengan jeda yang lama. Wa sayati bayanuhu fil kalami ala sifatil adzani wal iqamah, dan akan datang penjelasannya tentang sifat kaifiyah, tata cara adzan dan iqamah pada pembahasan yang akan datang. Inilah syarat yang kelima, yaitu adzan itu harus tertib dan juga harus mutawalian, bersambung, tidak terputus dengan jeda yang panjang. Kemudian syarat sahnya adzan yang berikutnya, ayyakunal adzan, yang keenam. Syarat sah adzan yang keenam, ayyakunal adzan wa kadzal iqamatu bil lughatil arabiyyah wa fil wa bil alfadhi al arabiyyati allati waradat biha sunnatu. Ayyakunal adzanu wa kadzal iqamatu bil lughatil arabiyyati wa bil alfadhi al arabiyyati allati waradat biha sunnatu. Adzan dan iqamah itu harus adzan, ayyakunal adzan, yakni adzan itu harus, demikian pula iqamah itu harus, bil lughatil arabiyyah, kedua-duanya harus dengan menggunakan bahasa Arab, dengan menggunakan al-lughah al-arabiyyah, wa bil alfadhil arabiyyah, dan dengan lafaz Arab, allati waradat biha sunnah, yang telah ditetapkan oleh as-sunnah, yang telah ditetapkan oleh as-sunnah. Ini syarat yang keenam, yaitu adzan dan iqamah harus dengan menggunakan bahasa Arab. Demikian pula lafadznya, lafadznya harus sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh as-sunnah, ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak, maka tidak boleh, tidak sah jika adzan itu ditegakkan, dikumandangkan dengan selain bahasa Arab. Karena ini sudah tidak sesuai dengan tuntunan sunnah, tidak sesuai dengan tuntunan sunnah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula lafaz-lafaz pada azan itu tidak boleh dirubah-rubah. Tidak boleh kita merubah lafaz-lafaz azan. Sebagaimana bahasanya tidak boleh dirubah, maka lafaz-lafaznya pun tidak boleh dirubah. Harus sesuai, cocok dengan apa yang telah ditetapkan oleh sunnah, apa yang telah ditetapkan oleh syariat. Dari awal sampai akhir itu sudah tidak boleh dirubah-rubah lagi, lafadznya maupun bahasanya. Maka tidak boleh, tidak sah jika ada orang yang mengganti akbar dengan ajal. Allahu ajal, sama artinya ajal itu adalah akbar juga, tapi lafadznya beda, artinya sama, lafadznya beda. Allahu ajal, dia mengganti akbar dengan ajal. Iya, maknanya sama, tapi lafadznya berbeda dengan apa yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Maka ini tidak sah adzan yang seperti ini, Allahu ajal, Allahu ajal, ini tidak sah, karena dia telah merubah lafadz yang telah ditetapkan oleh syariat, tidak sah adzannya. Demikian pula asyhadu an la ilaha illallah, misalnya dia rubah dengan ukirru an la ilaha illallah. Ukirru maknanya sama, saya berikrar, saya bersaksi dengan asyhadu, sama maknanya. Tetapi dia telah merubah lafadz yang telah ditetapkan, maka ini tidak sah pula adatnya. Maka lafadz dan bahasa seluruhnya itu seperti itu, tidak boleh dirubah, tidak boleh dirubah-rubah, walaupun bermakna sama. Demikian pula hayya alas salah, hayya alal falah, dia mengganti hayya dengan menggunakan kata lain dengan hayya, yaitu kata lain yang sama artinya dengan hayya, yaitu adalah aqbilu alas salah, aqbilu ala sholah, maka ini juga tidak sah. Dan seterusnya dari perubahan-perubahan yang merubah lafaz-lafaz tersebut, maka ini tidak sah, tidak sah adanya. Sebagaimana halnya at-tartib, at-tartib yaitu urutan adan itu tidak boleh dirubah-rubah. Tidak boleh seseorang merubah urutan adan, maka demikian pula lafaz-lafaz adan itu tidak boleh pula dirubah. Tidak sah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Inilah 6 syarat sahnya al-adhan wal-iqamah, yaitu yang pertama al-islam, yang kedua al-aql, yang ketiga al-dhukur yaitu pria, yang keempat ayyakun al-adhan fi waqti shalah, adhan itu harus pada waktu shalah, kemudian yang kelima ayyakun al-adhan murattaban mutawalian, adzan itu harus murattaban urut dan juga mutawalian, yaitu berlangsung, bersambung dan tidak terputus dengan jeda yang panjang. Jika kita perhatikan 6 syarat ini, 6 syarat adzan ini, maka itu kita dapati ada beberapa syarat yang berkaitan kepada muadzin. Dan sebagian syarat lagi, ada beberapa syarat lagi yang berkaitan dengan waktu sholat, dan beberapa syarat lagi berkaitan dengan azan itu sendiri. Jadi syarat sahnya azan itu ditinjau dari 3 sisi. Ditinjau dari 3 sisi. Sisi yang pertama ditinjau dari orang yang mengumandangkan azan. Itu harus terpenuhi beberapa syarat padanya. Tinjauan yang kedua yaitu ditinjau dari sisi waktu azan, kapan dilaksanakan. Tinjauan yang ketiga yaitu tinjauan syarat yang terkait dengan azan itu sendiri. Ini 3 sisi tinjauan dan semua telah disebutkan di sini. Yaitu tinjauan yang pertama yaitu syarat yang terkait dengan si muadzin itu, terkait dengan si muadzin, yaitu yang pertama adalah al-Islam. Islam ini syarat bagi orang yang menegakkan azan. Jadi syarat azan itu terbagi menjadi tiga. Syarat yang ditinjau dari si muadzin, orang yang menegakkan azan. Syarat yang kedua ditinjau dari sisi waktu azan. Syarat yang ketiga ditinjau dari sisi azan itu sendiri. Maka yang pertama ditinjau dari orang yang melaksanakan azan, muadzin. Si muadzin itu sendiri harus terpenuhi beberapa syarat, diantaranya yang pertama adalah al-Islam. Islam tidak sah kafir. Yang kedua al-aql. Yang ketiga az-zukur dari kaum pria. Tiga syarat ini, al-Islam, al-aql, az-zukur, 1-3, itu syarat yang berkaitan dengan tukang azan, yang berkaitan dengan muadzin. Adapun syarat yang ditinjau dari yang kedua, syarat yang keempat, yaitu syarat yang berkaitan dengan waktu azan. Syarat yang berkaitan dengan waktu azan, yaitu bahwa azan itu tidak sah jika dikerjakan di luar waktunya, harus pada waktu azan. Kemudian syarat yang kelima dan keenam inilah jenis syarat yang ketiga. Termasuk syarat yang ketiga, jika kita melihat dari syarat yang harus terpenuhi pada azan itu sendiri. Jadi azan itu sendiri harus apa? Nomor 5, harus tertib dan harus berlangsung, tidak boleh dengan jeda yang panjang. Kemudian pula syarat yang keenam ini masih terkaitan dengan azan itu sendiri, yaitu azan dan iqamah harus dengan menggunakan bahasa Arab dan dengan lafaz yang telah ditetapkan. Jadi inilah kesimpulan 6 syarat sahnya azan. 3 syarat yang pertama ini berkaitan dengan muadzin yang menegakkan azan. Syarat yang keempat dan yang kelima, syarat yang keempat ini berkaitan dengan waktu masuknya azan. Waktu masuknya salat. Kemudian yang kelima dan yang keenam ini terkait syarat yang berkaitan dengan azan itu sendiri. Baik, kita lanjutkan al-mas'alah al-thalithah, permasalahan yang berikutnya. Qala al-mas'alah al-thalithah fi sifati al-mustahabbati fi al-mu'adzin. Masalah yang ketiga terkait dengan al-adhan wal-iqamah. Qala fi sifati al-mustahabbati fil mu'adzin. Masalah yang ketiga yaitu terkait sifat-sifat yang disunnahkan, yang ada pada mu'adzin. Sifat-sifat yang mustahab jika itu ada pada si mu'adzin, maka itu hukumnya sunnah. Jika si mu'adzin ini, orang yang melakukan adhan itu, jika memiliki sifat-sifat berikut. Apa sifat-sifat tersebut? Sifat-sifat sunnah yang harus dimiliki oleh si muadzin ini apa? Yang pertama, qala ayyakuna adlan aminan. Yang pertama adalah seorang muadzin itu harus disunnahkan dia adalah sebagai orang yang adil. Sebagai orang yang adil, yaitu bukan orang fasik. Bukan orang fasik yang terang-terangan melakukan kefasikannya. Adil yaitu lawan daripada fasik. Adil adalah orang yang kebaikannya lebih dari kejelekannya. Atau dia adalah orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dia adalah orang yang tidak berterus-terusan di atas dosa dan maksiat. Ini adalah orang yang adil, lawan dari orang yang fasik. Maka disunnahkan tukang azan ini yang menegakkannya adalah orang yang memiliki sifat adil. Sifat adil. bukan orang fasik. Tetapi jika misalnya ada seorang fasik yang dia mengumandangkan adzan, apakah sah adzan orang tersebut? Seperti orang fasik yang dia terang-terangan dalam melakukan kefasikannya, seperti haliqul lihyah, orang yang mencukur jenggot, dan peminum perokok, minum khamr dan seterusnya. Orang-orang fasik, jika mereka adzan, maka di sini apakah adzan mereka sahih? Khilaf di antara para ulama, pendapat yang benar bahwa adzan mereka sahih. Adzan mereka sahih. Sebagaimana halnya ibadah yang lain. Orang fasik kalau melakukan ibadah, diterima ibadahnya. Demikian pula adzan. Jika dia melakukan ibadah, maka ibadahnya diterima. Adzan juga merupakan di antara al-ibadah, di antara jenis al-ibadah. Maka orang fasik adzannya sah, adzannya sah. Tetapi yang lebih utama, yang sunnah, yaitu adalah orang yang adil, orang yang adil, tidak terang-terangan dalam melakukan kefasikan. Lawan dari al-fasiq. Maka inilah sifat yang pertama yang harus ada pada si muadzin, yaitu hendaknya dia adalah seorang yang adil, seorang yang adil. Maka dipahami dari sini, dari kalimat adil di sini, dipersyaratkan adanya al-aql, dipersyaratkan adanya al-aql, sebagaimana telah dijelaskan tadi, bahwa adzan itu harus adalah dari orang yang berakal. Maka orang yang majnun, orang yang gila, yang tidak ada akalnya, itu bukan orang yang adil, bukan orang yang adil. Demikian pula yustafad min hadza, dari syarat ini atau dari sunnah adil di sini, bisa difahami pula bahwa tidak sah adzan yang dilakukan dengan al-musajjil, adzan yang disetel dengan kaset. Tidak sah adzan menggunakan kaset. Karena syarat adzan itu harus ditegakkan dengan orang yang menegakkan ibadah tersebut. Maka kaset tidak bisa mengganti orang yang melakukan adzan. Dia tidak adil. Kaset ini tidak adil. Bukan orang yang adil. Dan juga karena al-adhan ibadah, adhan itu adalah ibadah, tidak bisa dia dikerjakan oleh kaset. Tidak bisa dilakukan oleh kaset. Yang namanya ibadah itu harus ada niat, harus dilaksanakan oleh yang berakal, dan seterusnya dari syarat-syarat ibadah. Maka dijelaskan oleh Syekhul Utsaimin rahimahullah ta'ala tentang permasalahan adhan dengan menggunakan kaset ini. Kata beliau, tidak sah adhan dengan menggunakan kaset atau rekaman. Li'annahu hikayatun li'adhani sabiq. Karena hakikatnya rekaman itu adalah pengulangan adhan yang sudah terjadi, sudah lampau. Bukan orang yang menegakkan adhan tersebut, tetapi kaset. Kama annahu la yasihu, kata beliau, kama annahu la yasihu an nusajjila salatal imam thumma naqulu linnasi i'tammu bihadzal musajjil. Sebagaimana tidak sah jika kita merekam suara seorang imam. Ada imam membaca, imam sholat, kita rekam suaranya. Kemudian kita setel suara tersebut dari Allahu Akbar sampai salam, dan kita perintah manusia, ayo kamu menjadi makmumnya kaset ini. Kamu menjadi makmumnya kaset ini. Ini tidak sah, sama seperti adzan. Tidak sah kaset itu sebagai imam, dan juga tidak sah kaset itu sebagai muadzin. Itu ibadah, tidak bisa diganti dengan kaset-kaset yang seperti itu. Rekaman-rekaman yang seperti itu. Demikian pula qala fahadhal musajjil lam yuqim qa'iman bil fard. Karena kaset ini tidak bisa menegakkan kewajiban. Kaset ini tidak bisa menegakkan kewajiban. Dia tidak ada hubungan dengan pelaksanaan kewajiban apapun. Maka tidak sah adzan dengan menggunakan al-musajjil atau rekaman. Demikian pula Amdaib. Qala fa kalimatul adl tatadamman an yakuna musliman aqilan dzakaran wahidan adlan. Maka adl di sini mengandung makna dia adalah seorang muslim yang berakal, dan dari kaum pria. Ini makna dari adl. Maksud adil yaitu dia seorang muslim, berakal, dan tidak fasik, dan juga dari kaum pria. Qala aminan. Aminan. Dan juga dia sebagai orang yang terpercaya. Orang yang terpercaya. Ini sifat yang disunnahkan bagi muadzin, yaitu yang pertama dia harus adil. Dan juga dia harus amin. Bisa dipercaya. Bisa dipercaya perbuatannya. Adzan dia bisa dipercaya. Li'annahu mu'tamanun yurja'u ilaihi fis salati was syiami. Karena muadzin ini dikembalikan kepadanya urusan salat dan siam. Tentunya orang yang melaksanakan adzan ini dan iqamah, tentunya dia adalah orang yang terpercaya, bisa dipercaya. Bisa dipercaya, bukan orang yang pendusta, pengkhianat. Fala yu'manu an yaghurrahum bi adzanihi, maka tidak dikhawatirkan adanya penipuan dengan adzan dia. Ini sifat amin, sifat percaya. Atau sifat amanah, sifat amanah. Dia amanah dalam menegakkan adzan tersebut di waktunya. Dia memiliki tanggung jawab, memiliki amanah menegakkan adzan itu di waktunya. Orang yang tidak memiliki amanah, dia melaksanakan adzan di selain waktunya. Dan juga orang yang amanah itu, dia amanah, memiliki amanah dalam menjaga aurat manusia, terlebih khusus pada zaman dahulu. Zaman dahulu jika mereka melaksanakan adzan, mengumandangkan adzan, mereka naik ke menara. Jadi muadzin, oleh karena itu disunnahkan bagi muadzin ini memiliki sifat amin. Dia memiliki amanah. Dia tidak melihat aurat manusia, yaitu karena dia naik di tempat yang tinggi. Dia bisa melihat yang di bawah, bisa melihat aurat manusia, bisa melihat rumah orang lain. Ini pada zaman dahulu. Demikian pula dia amin, bisa dipercaya dalam melaksanakan adzan itu di waktunya, di waktunya. Qala tsani, kemudian yang berikutnya sifat yang disunnahkan yang dimiliki oleh muadzin yang adalah ayyakuna balighan aqilan. Hendaknya si muadzin itu disunnahkan dia adalah sebagai orang yang sudah masuk usia baligh dan berakal. Dan berakal ini yang lebih sunnah, ini yang lebih sunnah. Tetapi tidak mengapa jika adzan itu dilaksanakan, dikerjakan oleh anak kecil yang sudah mumayyiz. Wa yasihhu adzanu sabiyyi al-mumayyiz. Dan sah jika anak kecil yang sudah mumayyiz jika dia mengumandangkan adzan. Tetapi yang lebih sunnah yaitu dia adalah sebagai orang yang sudah dewasa, baligh dan berakal. Kemudian ats-tsalits, yang ketiga, ay yakuna 'aliman bil awqati. Hendaknya orang yang menegakkan adzan itu, si tukang adzan ini, mengetahui waktu-waktu salat, waktu-waktu masuknya salat. Ini sifat yang disunnahkan pula bagi semua adzin, hendaknya dia tahu kapan masuk waktu salat, kapan keluarnya salat. Liyataharraha, sehingga dia mempelajarinya dan berhati-hati. Fayu'adzin fi awwaliha, sehingga dia melaksanakan adzan itu tepat di awal waktunya. Berbeda halnya dengan orang yang tidak tahu kapan masuk waktu azan. Maka yang lebih sunnah yaitu disunnahkan bagi mereka yang lebih tahu tentang masuknya waktu azan, sehingga mereka bisa betul-betul mengetahui kapan masuk dan kapan keluarnya azan. Ini yang lebih utama. Ini yang lebih utama. Tetapi bukan syarat. Ini bukan syarat. Bukan syarat seseorang itu harus tahu waktu-waktu sholat baru boleh dia melaksanakan azan. Tidak. Karena di zaman Rasulullah SAW, Abdullah ibn Maktum, Ibnu Maktum adalah orang yang buta. Beliau adalah orang yang buta. Muadzin. Sebagai muadzin di zaman Rasulullah SAW, yaitu Bilal dan Ibnu Maktum. Ibnu Maktum ini adalah orang yang buta dia. Dia buta. Dan beliau adalah muadzin, termasuk muadzin Rasulullah SAW. Beliau tidak tahu waktu-waktu sholat. Tidak tahu kapan masuk, sekarang masuk waktu sholat atau belum. Tetapi beliau diberitakan oleh orang lain. Jika masuk subuh, jika sudah masuk waktu sholat subuh, maka ada yang mengabarkan kepada beliau, asbahta, asbahta, telah datang pagi, telah datang pagi, engkau berada di waktu pagi. Maka beliau mengumandangkan azan. Tetapi yang lebih utama tentunya yaitu orang yang mengetahui al-waqt, mengetahui al-waqt. Tetapi kebanyakan manusia pada zaman sekarang ini yaitu mereka menggunakan kalender perkiraan masuknya waktu as-shalah, dan samar bagi mereka permasalahan kapan masuknya waktu as-shalah, kapan masuknya waktu as-shalah. Mereka sudah menentukan dengan jam-jam yang telah ditentukan. Maka ini tidak mengapa, ini tidak mengapa. Tetapi yang lebih sunnah yaitu dia tidak bersandar dengan kalender tersebut. Yang lebih sunnah, yang lebih afdal yaitu dia menggunakan apa? Dengan sendirinya, dia melihat waktu itu dengan sendirinya. Dia melihat waktu tersebut dengan sendirinya tanpa melihat waktu-waktu kalender tersebut. Ini yang lebih sunnah. Fayu'adzanu fi awwaliha, sehingga dia bisa melaksanakan adzan itu di awal waktunya. Li'annahu illam yakun aliman rubbama ghalita aw akhta'a. Karena jika orang yang mengumandangkan adzan itu tidak tahu waktu masuknya salat, maka bisa saja dia terjatuh ke dalam kesalahan dan aw khata'an, atau terjatuh ke dalam kesalahan. Bisa saja dia terjatuh ke dalam kesalahan, kekeliruan, karena dia tidak tahu kapan masuknya waktu sholat. Maka ini yang lebih utama yaitu adalah orang yang mengetahui waktu masuknya as-sholat. Kemudian syarat yang berikutnya atau sifat yang sunnah yang harus dimiliki, sifat sunnah yang harus dimiliki, yang hendaknya dimiliki oleh si muadzin, yang berikutnya yang keempat, ayyakuna sayyitan liyusmi'an nas. Hendaknya si muadzin ini memiliki suara yang keras, lantang. Memiliki suara yang sayyid, yaitu keras, lantang suaranya. Liyusmi'an nas, agar manusia mendengar suara dia. Ini yang sunnah. Ini yang utama, bukan yang wajib. Bukan wajib. Yang wajib itu hanya mengumandangkan adzan semampunya. Itu yang wajib. Tetapi yang lebih afdol, yaitu jika orang yang memandangkan adzan ini adalah orang yang kuat suaranya, yang keras suaranya. Dan juga di antara makna sayyid, yaitu husnus saud, yaitu indahnya as-saud. Ini juga termasuk sayyid, termasuk as-sayyid. Dan semuanya ini matlub, semuanya ini dihasung. Seorang muadzin itu keras lantang suaranya dan juga bagus suaranya. Qala al-khamis, kemudian sifat yang berikutnya yang disunnahkan untuk dimiliki oleh si muadzin, ayyakuna mutatahhiran min al-hadatsil asghari wal akbar. Hendaknya si muadzin ini sudah bersuci dari hadats al-asghar dan hadas akbar. Ini dia suci dalam kondisi tahir, dalam kondisi suci. Inilah yang sunnah, inilah yang sunnah. Tetapi jika dia mengerjakan atau mengumandangkan azan dan iqamah dalam kondisi dia batal wudunya atau dia tidak dalam taharah, maka ini sah, sah, boleh saja orang azan dan melakukan al-iqamah dan kondisi dia tidak suci dan kondisi dia bukan tahir, boleh hukumnya. Tetapi yang lebih sunnah yaitu adalah dalam kondisi suci, karena yang namanya ibadah yang sepantasnya seorang muslim mengerjakannya di atas at-taharah. Tetapi ini bukan syarat, bukan asyarat. Kemudian as-sadis, diulang lagi di situ, ayu adzina mutadhahiran min al-hadath al-asghar wal akbar. Ini sama, artinya sama. Ada yang punya nuskah yang lain? Nomor 6 apa? Lain. Seluruhnya ada berapa? Ayu adzina qa'iman mustaqbilal qiblah. Yang anak pegang, kitab yang anak pegang ini dengan nuskhah yang berbeda. Nomor 5 dan 6 itu yang anak pegang sama. Ini sama, tapi yang sahih ini kesalahan cetak atau kesalahan tulis. Nomor 6 yang sahih, ayu adzina mustaqbilan al qiblah, yaitu disunnahkan beradzan dengan menghadap kiblat, dengan menghadap al qiblah, dengan menghadap al qiblah. Jadi yang nomor 6 itu yang betul adalah ayu adzina mustaqbilah al qiblah, mustaqbilan al qiblah, beradzan mengumandangkan adzan dengan menghadapkan posisinya ke arah kiblat, ke arah al qiblah. Qa'iman, nah, berdiri tegak menghadap arah kiblat. Inilah yang sunnah. Inilah yang sunnah. Menghadap kiblat, karena al-ibadah yang utama seorang ketika melaksanakan ibadah yaitu dia menghadap kiblat. Ini yang al-afdal. Seorang ketika membaca Al-Qur'an, ketika sujud, yaitu sujud tilawah, ketika sujud tilawah dan ibadah yang lainnya, yaitu yang paling utama jika dia ingin melaksanakan yang sunnah yaitu menghadap al-qiblah dalam seluruh ibadah. Maka demikian pula adzan. Yang sunnah adzan itu menghadap al-qiblah. Tetapi jika menghadap ke tempat lain maka dibolehkan, dibolehkan pula. Namun yang sunnah yaitu menghadap al-qiblah. Taib as-sabi' yang ketujuh, sifat yang disunnahkan yang dimiliki oleh muadzin yang ketujuh, qala ayaj'al usbu'aihi fi udhunaihi, yaitu hendaknya dia memasukkan kedua jarinya di kedua telinganya. Maksudnya dua jari telunjuk, kedua jari telunjuk kanan dan kiri dimasukkan ke telinga kanan dan kiri. Masukkan kedua jari telunjuk ke telinganya. Jari telunjuk kanan dimasukkan ke telinga kanan, jadi telunjuk kiri dimasukkan di telinga kiri. Ini yang sunnah. Ini yang sunnah. Sebagaimana telah thabit hadis dari Abi Mahdzurah menunjukkan hal tersebut. Nah, ini muadzin di zaman Rasulullah SAW mereka melaksanakan hal tersebut, yaitu masukkan telunjuknya ke telinga. Ayaj'ala usbu'aihi fi udhunaihi, fi udhunaihi. Wa ayyudira wajhahu ala yaminihi idza qala hayya ala as-salah wa hayya ala al-falah wa hayya ala as-salah wa ala yasarihi idza qala hayya ala al-falah wa ayyudira wajhahu ala yaminihi idza qala hayya ala as-salati wa ala yasarihi idza qala hayya ala al-falah. Dan disunnahkan pula bagi muadzin untuk menoleh ke kanan, ke kanan, idza qala, jika dia mengucapkan hayya 'alas shalah, disunnahkan bagi muadzin menoleh ke bagian kanan, menolehkan wajahnya ke kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah. Wa hayya 'ala yasarihi, dan menoleh ke kiri jika mengucapkan hayya 'alal falah, jika mengucapkan hayya 'alal falah. Inilah yang sunnah, ini perkara yang sunnah. Dan tata cara menoleh ketika azan itu khilaf di antara para ulama. Pendapat yang sahih yaitu hayya 'alas shalah, dua-duanya menghadap ke kanan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah menghadap ke kanan, hayya 'alas shalah menghadap kanan dua kali, menghadap kanan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah dua kali, dua-duanya menghadap kiri. Bukan hayya 'alas shalah menghadap kanan, kemudian hayya 'alas shalah yang kedua menghadap kiri. Ini pendapat sebagian ahlul ilm, mengatakan hayya 'alas shalah ke kanan, hayya 'alas shalah ke kiri, hayya 'alal falah yang pertama ke kanan, hayya 'alal falah yang kedua ke kiri. Tapi pendapat yang sahih yaitu dua hayya 'alas shalah menghadap ke kanan, dan dua kali hayya 'alal falah menghadap ke kiri, dua-duanya menghadap ke kiri. Kemudian di sini dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin tentang at-tanbih. Terdapat at-tanbih, peringatan, yaitu kata beliau, wa amma ma yaf'aluhu ba'dul muadzinin, adapun apa yang dilakukan oleh sebagian muadzin, annahu yaqulu hayya 'ala mustaqbil al-qiblah thumma yaltafit, hadza la dalila 'alayhi. Ada sebuah tanbih dari Syekhul Utsaimin bahwa apa yang dilakukan oleh sebagian muadzin, dia mengucapkan hayya 'ala, masih wajahnya menghadap kiblat, kemudian ketika dia as-shalah baru menoleh ke kanan. Ini tidak ada dalilnya. Jadi apa yang harus dilakukan? Seluruh jumlahnya menghadap ke kanan. Seluruh jumlah tersebut dia tolehkan wajahnya ke kanan atau ke kiri. Bukan setengahnya, bukan ketika dia hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah baru menoleh. Ini salah, ini tidak ada dalilnya. Yang betul dari pertama, dari hayya 'alas shalah ini sudah langsung menoleh. Ketika mengucapkan jumlah tersebut sudah dari pertama langsung dia menoleh. Bukan ketika sampai haras shalah baru menoleh. Ini tidak ada dalil. Demikian pula hayya 'alal falah, seluruhnya diucapkan atau dilakukan dengan menolehkan wajah ke kanan atau ke kiri. Demikian pula sama halnya seperti salam ketika sholat. Salam ketika sholat, jadi apa yang dilakukan oleh sebagian manusia, dia mengucapkan assalamualaikum masih menghadap kiblat wajahnya, warahmatullah baru menoleh. Ini salah. Atau dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullah baru menoleh ke kanan. Ini salah. Tidak ada dalil. Terus bagaimana yang betul? Yang betul dari seluruh jumlahnya ketika dia mengucapkan assalamualaikum itu sudah sambil bergerak menoleh ke kanan. Bukan setengah-setengah. Ini tidak ada dalil. La aslalah. Ini tanbih dari Syekhul Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi yang perlu diperhatikan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah itu seluruh jumlahnya diucapkan dalam kondisi menoleh, dalam kondisi menoleh. Bukan ketika mat, ketika panjang lah baru menoleh. Bukan demikian. Ini tidak ada dalil. Hayya 'alal falah baru menoleh ke kanan. Ini tidak ada dalil. Ini kesalahan. Ini kesalahan. Yang betul yaitu dari seluruh jumlahnya, dari hayya 'alas shalah dia sudah menoleh ke kanan atau ke kiri, hayya 'alal falah. Kemudian disebutkan oleh para ulama hikmah kenapa disyariatkan, disunnahkan menoleh pada hayya 'alal falah dan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Yaitu hikmahnya adalah iblaghul mad'uyin man 'ala al-yamini wa 'ala al-shimal, agar orang yang berada di kanan dan orang yang ada di kiri itu mendengar sampai suara adzan tersebut kepada orang-orang yang ada di kiri dia dan orang-orang yang ada di kanan dia. Ini diantara hikmah kenapa disyariatkan, disunnahkan adzan pada hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, menolehkan wajahnya ke kanan dan ke kiri, yaitu agar sampai suara tersebut ke orang yang di sebelah kanan dan kiri, di sebelah kanan dan kirinya. Kemudian bagaimana permasalahannya, bagaimana pada zaman kita sekarang ini, pada zaman kita yang sekarang sudah modern atau banyak alat-alat yang bisa mengganti hal tersebut. Enggak perlu orang menoleh itu sudah dengar dia karena pakai mikrofon, karena pakai mic. Pada zaman kita yaitu sudah ada mic, pembesar suara. Apakah ini juga masih disunnahkan? Apakah perkara menoleh ini juga masih disunnahkan? Pada zaman dahulu iya sunnah. Pada zaman dahulu sunnah menoleh ketika mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Dikarenakan masih belum ada mikrofon, belum ada mic. Tetapi ketika pada zaman yang sekarang, justru sebaliknya, orang yang menolehkan wajahnya menjauh dari mikrofon, tambah gak dengar, tambah gak dengar orang lain, tambah kecil suaranya jika dia menoleh. Jika dia menoleh malah tambah kecil suaranya. Maka apakah hukum menoleh ini masih disunnahkan? Para ulama berbeda pendapat, para ulama muasirin berbeda pendapat tentang hal ini. Dan sebab perselisihan pendapat tersebut, sebab perselisihannya adalah yaitu permasalahan apakah menoleh dalam hayya 'alatain, itu singkat hayya 'alatain, itu singkatan dari hayya 'alal falah dan hayya 'alas shalah. Sebab khilaf, sebab perbedaan pendapat di antara para ulama, apakah disunnahkan ketika ada mikrofon ini kita menoleh ketika adzan dan ketika adzan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Khilaf di antara para ulama, dan sebab khilaf perlu kita ketahui sebab kenapa terjadinya khilaf, sehingga kita tahu kenapa khilaf itu bisa terjadi, kenapa perbedaan pendapat itu bisa terjadi. Jadi sebab khilaf tersebut yaitu permasalahan apakah menoleh dalam hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah itu hukumnya sunnah mutlak atau sunnah dikarenakan sebab. Apakah, ana ulangi, apakah hukum menoleh pada hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah dan hayya 'alal falah itu hukumnya sunnah mutlak, mutlak hukumnya sunnah mutlak. Baik dia melakukan ketika azan sendirian, ketika azan sendirian, dia sendirian, boleh dia azan mau sholat sendirian, enggak ada orang. Apakah dia disunnahkan menoleh juga padahal enggak ada orang di sisi dia? Apakah dia disunnahkan bagi dia untuk menoleh ketika azan? Jadi sunnah, sunnah ini apakah sunnah menoleh ini, apakah itu hukumnya sunnah secara mutlak atau hukumnya sunnah dikarenakan sebab? Jadi sebab khilaf, sebab kenapa para ulama berbeda pendapat tentang menggunakan mikrofon, apakah masih disunnahkan menoleh ke kanan dan ke kiri ketika azan? Jadi beda pendapat para ulama. Sebagian mengatakan tidak disunnahkan lagi, tidak disunnahkan lagi ketika sudah menggunakan mikrofon menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri. Kenapa tidak disunnahkan lagi? Kata mereka, kata pendapat ini, dikarenakan sunnah menoleh itu dikarenakan suatu sebab tertentu, dikarenakan ada sebab tertentu, ada tujuannya. Jadi seorang disunnahkan menoleh dikarenakan agar orang yang di sebelah kanan itu mendengar, rumah-rumah yang di sebelah kanan itu mendengar adzan kita, dan rumah-rumah yang di sebelah kiri mendengar adzan kita. Maka sekarang sudah ada mikrofon, kita tanpa menoleh pun itu sudah mendengar, kanan kiri kita sudah mendengar semuanya. Oleh karena itu, menurut pendapat ini tidak disunnahkan lagi, tidak disunnahkan lagi adanya menoleh jika sudah menggunakan mic, jika sudah menggunakan pembesar suara. Ini makna sunnah dikarenakan sebab atau syariat dikarenakan suatu sebab tertentu. syariat dikarenakan suatu sebab tertentu. Misalnya seseorang yang gundul, dia botak, ketika dia ihram, ketika dia melakukan al-halq, apakah dia disunnahkan, apakah dia harus mencukur lagi rambutnya padahal sudah enggak ada rambut dia? Apakah dia harus menggeser-geser rambut pisau di kepalanya padahal enggak ada rambutnya? Jadi mencukur itu kalau ada rambutnya. Jika sudah enggak ada rambutnya maka sudah tidak perlu untuk dicukur. Ini maksudnya syariat dikarenakan ada suatu sebab. Orang ompong enggak punya gigi. Dia mau siwakan, siwak, tapi enggak ada giginya. Nah ini gak perlu, dia gak perlu siwakan karena gak ada sebab tersebut. Gak ada sebab disyariatkannya perkara tersebut. Jadi sebab khilaf, sebab khilaf, kenapa diantara para ulama mengatakan azan jika dia menggunakan mikrofon maka ini sudah tidak disunnahkan lagi untuk menoleh, dikarenakan syariat azan tersebut. Ini pendapat yang pertama, dikarenakan syariat azan tersebut, syariat apa? Menoleh itu, sunnah menoleh itu tujuannya adalah untuk menyampaikan suara ke yang sebelah kanan dan kiri. Jika sudah menggunakan mikrofon berarti, jika sudah menggunakan mikrofon berarti sudah tidak perlu kita menoleh ke kanan dan ke kiri lagi. Ini pendapat yang pertama. Inilah pendapat yang dipilih oleh Syekh Utsaimin dan juga fatwa al-lajnah ad-daimah. Maka tidak disunnahkan, menurut pendapat yang ini tidak disunnahkan lagi kita menoleh ketika sudah menggunakan pembesar suara. Karena apa tujuannya disunnahkan menoleh? Yaitu tujuannya adalah agar yang di sebelah-sebelah mendengar suara adzan. Kemudian pendapat yang kedua, mereka mengatakan jadi menoleh itu hukumnya sunnah secara mutlak tanpa sebab. Bukan karena sebab agar didengar oleh yang di sebelah kanan dan kiri. Tidak, tapi itu hukumnya sunnah secara mutlak. Sunnah secara mutlak, baik gak ada orang di kanan kiri, baik kita di padang pasir, itu di terus dilaksanakan karena itu hukumnya sunnah secara mutlak. Baik didengar atau tidak didengar, ada orang atau tidak orang, kita azan menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri. Ini pendapat yang kedua, yakni sunnah mutlak. Pendapat ini dipilih oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Jadi walaupun pakai mikrofon, menurut pendapat yang kedua, walaupun pakai mikrofon, pakai mic, itu masih disunnahkan menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri. Kenapa? Karena hukum menoleh itu hukumnya sunnah mutlak. Mutlak hukumnya sunnah yang sifatnya mutlak, bukan karena sebab. Tadi yang pertama, karena sebab. Sunnah itu karena sebab. Tetapi karena sudah hilangnya sebab tersebut, maka tidak disunnahkan lagi perbuatan ini. Tapi menurut pendapat yang kedua, hukum menoleh itu hukumnya sunnah secara mutlak. Baik menggunakan mikrofon sendirian atau tidak menggunakan mikrofon, sunnah dia menoleh ke kanan dan ke kiri. Bukan karena tujuannya agar orang lain mendengar saja, bukan itu. Tetapi mutlak, sunnah secara mutlak. Inilah pendapat Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau memberikan solusi. Maka, فَتَضَعُ هَذَا الْمِيكِ عَلَى الْيَمِينِ وَعَلَى الْيَسَارِ قَلِيلًا فَتَجْمَعْ بَيْنَ تَحْقِيقِ السُنَّةِ buat tabligh al-kamil. Kata beliau, maka engkau yang seharusnya engkau jadikan mikmu ini digeser ke sebelah kanan. Di sebelah kanan ketika engkau mau mengucapkan hayya 'alas shalah, digeser sehingga suara itu masih ada, tidak semakin jauh. Jadi ketika mik di depan kita, kita menoleh, suara kita sudah kecil, malah enggak dengar. Malah bisa sampai enggak dengar karena kecil. Tetapi kata Syekh Al-Albani, solusinya seperti ini. Jadi mic-nya dijadikan di sebelah kiri, di sebelah kanan. Jadi kita agak miring sehingga mic tersebut masih merekam suara kita, masih mengambil suara kita. Maka kata beliau, "Fatajma' baina tahqiqi sunnah wa tabligh al-kamil." Maka dengan ini, dengan perbuatan ini, kamu bisa menggabungkan antara menerapkan sunnah dan penyampaian suara tersebut kepada seluruhnya. Penyampaian suara tersebut kepada seluruh orang yang mendengar. Sampai beliau mengatakan, فَالْأَوْلَى الْمُحَافَظَةُ عَلَى هَذِهِ السُنَّةِ ala kulli hal. Dan intinya yang lebih utama yaitu hendaknya untuk menjaga sunnah ini dalam seluruh keadaan. Dalam seluruh keadaan, selama bisa kita menggunakan mic dan kita masih bisa menjadikan mic itu di sebelah kanan atau kiri kita sehingga suara itu masih bisa keras, maka di sini lakukanlah, karena dengan itu kita telah menggabungkan antara mengeraskan suara dan menyampaikan yang di kiri, dan juga kita telah menggabungkan perbuatan sunnah. Inilah pendapat Al-Albani rahimahullahu ta'ala wallahu alam, dan inilah pendapat yang lebih terkumpul padanya dua pendapat, yakni mengkumpulkan seluruh adillah dikumpulkan. Dan kata beliau, tidak hukum itu atau hukum sunnah tersebut tidak mesti khusus untuk mendengarkan yang di sebelah kanan dan kiri. Bisa saja ada hikmah-hikmah yang lain yang kita tidak tahu. Maka yang sunnah adalah kita menoleh dalam seluruh keadaan, dikarenakan perkara tersebut adalah perkara yang sunnah. Qala tsamin, kemudian yang terakhir, ayyatarassa fil adzan. Di antara sifat yang disunnahkan bagi muadzin adalah ayyatarassa, yakni pelan-pelan, untuk melankan dalam adzan, tidak keburu-buru. Wa yahdarul iqamah, dan mempercepat al-iqamah. Inilah beberapa syarat dan sifat-sifat yang disunnahkan dalam al-adzan. Naktafi ila hadzal qadar. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha. Alhamdulillahi rabbil alamin.